الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Di hari yang ke-9 ini insya Allah kita akan membahas bab kedua atau akidah salaf. Maka dia mengembalikan setiap urusan agamanya kepada Al-Quran dan Sunnah yang dia pahami dengan pemahaman para salafus saleh. Begitu juga di dalam ciri seorang yang dikatakan bermana salaf, maka dia di dalam berbagai permasalahan mengembalikan keyakinannya, pengamalannya terhadap Al-Quran dan Sunnah yang dia pahami dengan pemahaman salaf. Sekarang dalam prinsip dakwahnya, ketika dia sudah mengamalkan untuk dirinya, lalu dia ingin mendakwahi orang lain, maka dia pun mengembalikan dakwahnya tersebut kepada Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salafus saleh. Mari kita lihat penjabarannya di halaman 260-265. Berkata penulis, prinsip-prinsip dakwah salafiyah yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Sesungguhnya kembali kepada Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabawiyah yang sahih dan berkumpul di atas pemahaman para sahabat dalam akidah, syariat dan jalan orang-orang yang beriman. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115 yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahannam. Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis dengan tangannya kemudian bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya kemudian bersabda, ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai atau sesat. Tidak satu pun dari jalan-jalan ini kecuali di dalamnya terdapat setan yang menyuruh kepadanya. Selanjutnya beliau mengajar firman Allah Ta'ala, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah ia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Surat Al-An'am ayat 153. Menjelaskan jalan kaum mukmin adalah wajib, dan mengetahui jalan orang-orang yang jahat adalah perkara yang dituntut, sehingga seorang muslim tidak terjatuh dalam kesesatan tanpa sadar dan sehingga jalan tersebut tidak bercampur baur. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya akan ada sekelompok manusia yang mendebat kalian dengan syubhat Al-Quran, maka hadapilah mereka dengan sunnah-sunnah Rasulullah, karena ashabus sunnah lebih memahami kitabullah Ta'ala. Imam Al-Auza'i, beliau wafat tahun 157 Hijriah rahimahullah, berkata, bersandarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya, dan ikutilah jalan salafus saleh, karena akan mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Dr. Mustafa Hilmi mengatakan, apabila pada hari ini manusia mencari-cari jalan untuk bangkit, maka tidak ada jalan bagi mereka kecuali menyatukan jemaah mereka, dan menyatukan jemaah tidak memiliki jalan kecuali Islam yang benar, dan Islam yang benar sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, dan inilah kesimpulan dari pijakan seorang salafi. Sungguh Rasulullah SAW telah mengumpulkan para sahabatnya di atas kebenaran, akidah yang benar dan manhaj yang lurus, sehingga Allah Ta'ala mempersatukan mereka setelah mereka berselisih, mengumpulkan mereka setelah mereka berpecah belah, menguatkan mereka setelah mereka lemah, dan memuliakan mereka setelah mereka berada dalam kehinaan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia kamu menjadi bersaudara. Sebelum kita jabarkan, coba untuk perhatikan lagi hadis Ibnu Mas'ud, hadis dari Abdullah bin Mas'ud, hadis yang pertama dari yang sudah kita baca tadi. Hadis inilah yang saya sebutkan dalam pertemuan ketika kita membahas bahwa jalan Allah itu cuma satu. Coba dilihat, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis dengan tangannya. Tsumma qala. Setelah itu beliau bersabda, hadza sabilullahi mustaqiman. Setelah membuat satu garis yang lurus, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini jalan Allah yang lurus. Qatta khututan 'an yaminihi wa shimalihi. Setelah itu beliau membuat garis-garis di kanan dan di kiri dari garis yang lurus yang pertama, yang waktu di pertemuan lalu saya ibaratkan seperti apa? Tulang. Seperti tulang ikan. Beliau membuat garis-garis di kanan dan kiri, kemudian bersabda, hadhihi subulun mutafarriqatun laisa minha sabilun illa 'alaihi syaitan yad'u ilayhi. Ini adalah jalan-jalan yang berpecah belah, yang bercerai-berai dan merupakan jalan kesesatan, karena tak satu jalan pun melainkan di depannya ada syaitan yang menyuruh dan mengajak masuk ke dalamnya. Tsumma qara'a qawlahu ta'ala. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa firman-Nya? Wa anna hadha shirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili dzalikum muqaddir dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan menceraiberaikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Masih ingat di mana, bagaimana cara pendalilan bahwa jalan Allah itu hanya satu dan lurus, sedangkan jalan yang bercerai-berai jumlahnya banyak, dan kalau ada dakwah yang mengajak kepada jalan-jalan yang berbeda dengan jalannya Allah dan Rasulnya, berarti jalan itu menyimpang. Dapatnya dari mana? Masih ingat? Salah. Dari kata? Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sirati. Sirat itu artinya jalan yang bentuknya apa? Tunggal, mufrad, single. Lalu kemudian yang satu lagi apa? Subul. Subul ini apa? Jamak. Jamak dari sabil, yang jumlahnya jamak, sehingga untuk jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan Allah dan Rasulnya, Allah menggunakan kata tunggal. Berbeda dengan jalan-jalan yang bercerai-berai dari jalan Allah, jumlahnya penyebutannya dengan menggunakan kata apa? Kata jamak. Kasih Raden. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebenarnya pembahasan masalah prinsip pertama ini sudah sering, maka mungkin saya tidak akan berpanjang lebar di sini. Pesan cuma satu, bahwa di dalam berdakwah, bila antum mengatakan diri antum adalah seorang ahli sunnah, maka yakinkan bahwa setiap dari konten dakwah antum, dia berasal dari Al-Quran dan sunnah, yang pemahamannya bukan pemahaman antum sendiri, tetapi pemahaman para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebagai bentuk konsekuensinya, maka janganlah antum berdakwah dengan mengatakan menurut saya, karena bila menurut antum berarti pemahaman antum terhadap Al-Quran dan Sunnah itu bukan dengan pemahaman salafus salih, dan itu bukanlah jalannya orang yang mengatakan dirinya bermanhaj salafus sunnah. Kalau antum bermanhaj salafus sunnah, antum akan mengatakan ayat ini menurut pemahaman para salaf atau menurut para ulama terdahulu, lalu antum memberikan jabaran-jabaran yang seperti menurut Al-Imam Al-Kathir, menurut Syekh misalnya As-Sa'di, atau menurut Al-Imam Al-Tabari, dengan sebatas kemampuan antum. Yang penting jangan pernah bilang ayat ini menurut saya artinya, karena itu bukan jalannya Al-Sunnah. Begitu pula manakala antum menjabarkan sebuah hadis, maka jangan pernah mengatakan menurut saya hadis ini maksudnya adalah, tetapi ucapkanlah hadis ini disebutkan oleh para ulama maknanya, dan antum sebutkan sebatas yang antum tahu. Misal antum pernah mendapatinya di dalam anggaplah misalnya Tafsirul Alam Syarah Hamdatul Ahkam. Kemudian antum mengatakan hadis ini sebatas yang pernah saya pelajari, disebutkan oleh misalnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitab Tafsirul Alam, maknanya adalah faedah dari hadis ini maksudnya adalah menurut para ulama harus demikian, tidak bisa mengatakan menurut saya. Dikarenakan wajib untuk mengembalikan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Di antara bentuk praktiknya adalah jangan sampai kemudian di dalam dakwah antum isinya konon-konon. Konon, konon itu artinya apa? Ada yang bilang, tapi sumbernya nggak tahu siapa. Ya, sebagian dari kalau kita dengar di khutbah-khutbah di atas mimbar, khususnya mohon maaf dari dai yang senior yang kurang mengecek lagi ilmunya, yang karena sudah saking seniornya, ya, sudah berlalu-lalang di dunia dakwah, malang melintang terlalu lama sehingga terbiasa dengan apa yang dia pahami dan kurang cross-check lagi apa yang selama ini dia yakini, sehingga sebagian dai ada yang mengatakan konon katanya, konon katanya, ada cerita konon katanya yang menunjukkan bahwa apa yang dia sampaikan tidak ada betul-betul dari Al-Quran dan Sunnah yang benar, tetapi hanya sekedar katanya dan katanya. Konsekuensi yang lain di dalam antum berdakwah, maka jangan gunakan hadis-hadis yang lemah atau palsu, karena sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah yang sahihah, sunnah yang benar, yang sanad dan matanya benar, yang sahih. Adapun menggunakan hadis yang lemah dan palsu, maka ini bukan jalannya seorang ahli sunnah. Antum mungkin pernah dengar kisah para ulama terdahulu mencari hadis. Kadang 1-2 bulan berjalan safar, cuma dapat berapa? Satu. Perjalanan begitu begitu berat, 1 bulan. Tujuannya cuma dapat hadis, meskipun satu, yang penting sahih. Maka adalah aneh kalau kemudian di zaman ini ada orang mereka menyampaikan hadis-hadis yang lemah atau palsu di atas mimbar-mimbar dakwah, di atas atau di balik meja-meja kajian. Mereka menyebutkan hadis-hadis yang tidak pernah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau coba perhatikan. Kalau seandainya menyampaikan hadis yang lemah atau palsu, tapi dijelaskan bahwa ini lemah dan palsu, tidak mengapa. Misalnya menyebutkan ya iftirakhu ummati rahmah, Nabi SAW mengatakan perpecahan atau perselisihan di kalangan umatku adalah rahmat. Bagaimana kalau semua kita ini hitam semua, pasti enggak seru. Bagaimana kalau putih semua, maka enggak seru. Bagaimana kalau laki semua, ya. Lalu kemudian dia mengatakan Nabi SAW mengatakan perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat. Ini hadis bukan? Bukan. Karena ini bukan, maka wajib bagi kita untuk menjelaskan, tapi ini bukan hadis. Bahkan hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain, yaitu nas-nas baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang menyuruh kita untuk bersatu. Ya. Bahkan kata para sahabat seperti Ibnu Mas'ud, wal furqatu adab al khilafu syar. Antum mungkin pernah dengar cerita saya. Kalau kita mabit di Mina, semoga Allah memberikan kepada antum rezeki untuk pergi haji. Kalau mabit di Mina, selama di sana, maka sholat itu dilakukan tanpa jamak, tapi qasar. Amin. Apa nih? Tanpa jamak. Berarti zuhur sendiri, asar sendiri, maghrib sendiri, isya sendiri. Tapi bukan 4 rakaat, melainkan apa? 2, karena dikosor. Apa yang terjadi? Utsman bin Affan sebagai khalifah ketika itu sholatnya 4. Maka sebagian dari muridnya Ibnu Mas'ud datang ke Ibnu Mas'ud terus cerita, wahai Abdullah, wahai Abu Abdillah, Utsman sholatnya 4, engkau bilang 2. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, aku sholat bersama Rasulullah SAW tidak jamak dan tidak itmam, maksudnya qasar. Aku salat bersama Ali bersama Abu Bakar di Mina, qasar 2 rakaat. Aku salat bersama Umar bin Khattab, qasar 2 rakaat di Mina. Ya. Tapi kali yang lain berikutnya, waktu salat berikutnya yang 4 rakaat, Abdullah bin Mas'ud malah salat 4. Padahal dia bilang tadi, aku salat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, semuanya qasar 2. Maka muridnya bertanya lagi, wahai Abu Abdullah atau wahai Abdullah Mas'ud, engkau tadi mencela perbuatan Utsman yang sholat 4, sekarang kau malah ngerjakan 4. Apa kata Ibnu Mas'ud? Al-khilafu syar, berselisih itu jelek. Balik lagi, ada sebagian dai yang mengatakan, dan perbedaan di kalangan umat ini adalah rahmat, bertentangan dengan nas dari Al-Quran maupun Sunnah dan perkataan para sahabat. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud untuk menghindari perselisihan dan perpecahan, dia meninggalkan yang Sunnah, yaitu yang harusnya cuma 2, qasar, ditinggalkannya, dilakukannya itmam 4 rakaat demi menghindari perpecahan. Lalu datang dai di kalangan kita ini membawakan hadis-hadis yang lemah, palsu, bahkan tidak ada asalnya, lalu menjelaskan kepada umat, ya, bukan menjelaskan tentang status hadisnya, malah menanamkannya kepada masyarakat seolah-olah itu hadis Nabi. Ada hadis yang lebih viral di zaman sekarang, sombong kepada orang sombong sedekah. Enggak ada hadis seperti itu. Itu bukan dari Nabi SAW. Maka bila menyebutkan itu kepada masyarakat, satu, wajib untuk menyebutkan bahwa itu bukan hadis. Ya, tidak boleh membiarkan masyarakat mengira bahwa itu hadis dari Nabi SAW. Bahkan itu bertentangan dengan perbuatan Nabi. Nabi SAW berhadapan dengan orang yang sombong, tidak sombong. Ya, bahkan Nabi mencela orang-orang yang sombong. Maka jangan dibiarkan masyarakat untuk meyakini, ya, atau beragama dengan model seperti itu. Yang ada seorang dai itu harusnya tawadhu. Harusnya apa? Tawadhu. Bukan menyombongkan diri ada pada orang yang sombong. Ya. Misalnya ada orang sombong. Ya, antum ingat cerita saya? Waktu saya ngisi di Palangkaraya ada orang sombong. Nanya di kajian, Ustaz, jawab Ustaz. Karena saya enggak mau jawab pertanyaan sebuah kertas yang pertanyaan panjang kali. Sementara faedah terlalu sedikit saya kira. Akhirnya saya bilang, sudah enggak usah dijawab. Ada orang sombong bilang, Ustaz, tolong dijawab. Itu pertanyaan saya. Ya. Setelah saya lihat, ya, kemudiannya sudahlah saya baca. Saya baca. Ya. Setelah itu saya bilang, ini pertanyaan enggak perlu. Ya. Ini pertanyaan tidak penting. Dikarenakan pertanyaannya pokoknya, ya, dia mengatakan, kenapa kok Allah kan maha adil, kenapa sih bahasa Arab dijadikan bahasa Quran, atau kenapa juga harus dikatakan bahwa bahasa Arab itu lebih tinggi daripada bahasa yang bukan bahasa Arab. Ini enggak perlu saya kira. Terus dia mengatakan, perlu, saya ini S2, S3, saya ini S1, S2, S3, semuanya soal bahasa, ya. Ini kan sombong. Tapi kenapa kemudian saya bilang, oh saya juga S2, S3, ini kenapa? Ya. Bukan dia juga saja yang S2. Ya. Tetapi ini tidak kita lakukan karena sombong. Itu enggak baik juga. Bahkan kadang-kadang saya khawatirnya itu hanya pembenaran bagi orang yang memang sombong. Basicnya memang sombong. Wallahu a'lam bishawab. Kita tinggalkan masalah ini. Kita masuk di halaman 293 atau 268. Yang kedua, berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah. Salafiyin ketika mewajibkan memulai dakwah dengan tauhid dan mengajak para dai, ustaz untuk memulai dakwahnya dengan tauhid, bukan berarti berpaling dari semua konsekuensi dan aplikasi tauhid. Akan tetapi Salafiyin menjadikan dakwah tauhid sebagai prioritas utama. Memulai dari yang paling penting kepada yang penting, melaksanakan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah dan lain-lain. Wajib bagi para dai memulai dakwahnya dengan tauhid, dan setiap dakwah yang tidak tegak di atas asas tauhid pada setiap tempat dan waktu maka dakwahnya kurang dan membawa kepada kegagalan dan menyimpang dari shiratal mustaqim. Dakwah tauhid adalah prinsip yang besar dalam agama Islam. Bagi seorang muslim, tauhid merupakan prinsip yang paling agung, di mana seseorang tidak boleh menyimpang darinya. Banyak para dai yang tidak mengetahui prinsip yang satu ini, sehingga mereka terjerumus ke dalam kesyirikan sedangkan mereka tidak menyadarinya. Pengertian tauhid. Tauhid secara bahasa artinya ialah menjadikan sesuatu hanya satu. Sedang menurut istilah, ialah mengesakan Allah Ta'ala dalam hal yang menjadi kekhususan baginya berupa rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Macam-macam tauhid. Tauhid yang disebutkan oleh para ulama sunnah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengimani bahwa Allah saja sebagai Rabb, pencipta segala sesuatu, pemberi rezeki, dan zat yang mengatur urusan segala sesuatu. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat 2 yang artinya segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya sungguh Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas 'arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadinya Maha Suci Allah, Rabb seluruh alam. Hanya mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya saja tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam dan tidak dapat menyelamatkannya dari kekekalan dalam neraka, karena orang-orang musyrik Arab pun menetapkan tauhid ini. Namun dengan penetapannya tersebut, tetap saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka. Dua, tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah secara mutlak dengan menunjukkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, haji, jihad, doa, sujud, cinta, marah, bersumpah, pengagungan, rasa takut, rasa harap, meminta perlindungan, meminta pertolongan dikala sulit, menyembelih, nadar, dan selainnya. Syirik dalam ibadah inilah yang telah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Cukuplah sebagai contoh perginya seseorang atau beberapa kelompok orang ke kubur wali, habib, kiai, dan lainnya, kubur yang dibangun dan diberi lampu, hingga kita saksikan mereka meminta kepada penghuni kubur tersebut. Dan semua ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan awam kaum muslimin, bahkan dilakukan juga oleh orang-orang yang menyeru kepada takwa, kebaikan, dan perbaikan dari kalangan-kalangan tarekat sufiyah, kelompok hizbiyah, dan aliran-aliran yang sesat. Dan termasuk kewajiban dalam dakwah mengajak kepada tauhid ialah mencintai ahli tauhid dan menolong mereka dengan jiwa, harta, dan membenci musuh mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yaitu yang pertama, orang yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Yang ketiga, ia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya darinya, sebagaimana ia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api. Prinsip dakwah yang kedua dari dakwah Ahlussunnah, bahwa mereka memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah selama 13 tahun di Mekah hanya soal tauhid. Belum masalah salat. Salat nanti setelah hijrah. Meskipun ada sebagian praktek Nabi dan para sahabat ketika masih di Mekah yang mereka salat secara sembunyi-sembunyi. Tapi yang jadi prioritas Nabi adalah, maka zaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini dikatakan seseorang yang mengatakan dirinya Ahlus Sunnah, apalagi lebih spesifik mengatakan dirinya bermanhaj salaf atau mengatakan dirinya seorang salaf, maka dia harus memulai dakwahnya dengan tauhid dulu. Mereka ajak manusia menuju tauhid dan meninggalkan syirik, dan itu dijadikan jargon utamanya ketimbang masalah yang lainnya. Maka antum akan dapati sebagian dakwah yang mereka bermanhaj Ahlussunnah di dalam kajian-kajian yang sifatnya harian, di dalam dawah-dawah, akan lebih banyak membicarakan masalah tauhid ketimbang masalah yang lain. Meskipun saya tidak mengingkari bahwa banyak kaum muslimin yang hijrah bukan di kajian tauhid, tetapi kajian, misalnya kajian rumah tangga. Mungkin sebagian dari antum mengenal dakwah pertama kali adalah lewat kajian rumah tangga. Saya tidak menafikan masalah itu, tetapi yang saya katakan adalah jargon utama yang menjadi topik utama dalam pembahasan dakwah. Saya bertanya lagi, mari antum menjawab. Sudah pernah saya tanyakan berapa hari yang lalu. Bila si A, anggaplah Indonesia ini berhukum dengan syariat Islam, dia tinggal di Indonesia yang pemerintahnya berhukum dengan hukum syariat Islam, tetapi dia profesinya dukun, atau minimal dia menggunakan jimat, jampa-jampi, penglaris dalam perdagangannya, lalu dia mati belum bertaubat, maka tempatnya di surga atau neraka? Sementara atau selama-lamanya? Sementara atau selama-lamanya? Selama-lamanya. Dikarenakan mengerjakan perbuatan kekufuran, kemusyrikan. Sekarang si fulan lulus dari Madinah. Bukan soal Madinah ya, masalahnya dia mengetahui masalah tauhid. Kemudian dia kembali ke negerinya yang kebetulan dia itu adalah orang Amerika misalnya. Tinggallah dia di Amerika, bergabung bersama kaum muslimin di sana. Sholat dalam keadaan mungkin tidak di masjid, tapi di gedung-gedung yang dibuat menjadi musola. Dikarenakan anggaplah di daerahnya tidak bisa bikin masjid, dia tinggal di negeri kafir, sholat cuma di musola, tidak bisa bikin masjid, tapi berpuasa Ramadan, sholat, dan tidak berbuat syirik, tapi tinggalnya di negeri kafir. Dan dia mati dalam keadaan tetap keadaan seperti itu. Tempatnya di surga atau neraka insya Allah? Di surga. Berarti ini menunjukkan kepada kita, maka masalah yang paling penting sebenarnya bagi seseorang itu adalah masalah tauhid. Karena tauhid itu merupakan asas yang menjadi pondasi pertama kali sebelum sholat untuk seseorang masuk surga. Antum sering dengar kalimat-kalimat atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ustaz, amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat apa? Sholat. Tapi sholat itu adalah amal badan. Yang jadi patokan pertamanya bukan yang amal badan. Maksud saya betul sholat, yaitu amal badan. Tapi ada pun amalan hati yang pertama kali apa? Tauhid. Dan sholat ini setelah tauhid. Sehingga nanti maksudnya adalah amal badan yang pertama kali dihisab setelah tauhid adalah apa? Sholat. Maka adalah tidak benar bila kita dapati sebagian orang di dalam dakwahnya fokus kepada masalah-masalah yang bukan masalah tauhid. Apalagi kalau kemudian dia punya asas dakwah menjauhkan tauhid dulu. Bukan tauhid di nomor satu kan, tetapi tauhid kalau bisa tidak ada. Misal sebagian dakwah yang mereka mengajak hanya kepada politik, maka berganti masalah kajian sana, kajian ke sini, masalah yang dibawakan hanyalah masalah khilafah. Khutbah khilafah, khutbah itu khilafah, kajian khilafah, kajian tematik khilafah, daurah soal ekonomi khilafah, BBM naik khilafah, di LGBT khilafah, semua dengan khilafah yang ujung-ujungnya adalah masalah politik sebenarnya. Ini bukanlah dakwah yang sesuai dengan manhaj dakwahnya Ahlussunnah, karena mengutamakan masalah kekuasaan. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita camkan ini. Kekuasaan itu bukan tujuan. Kekuasaan itu cuma media. Bukan apa? Bukan tujuan, tapi semata-mata media. Sehingga kalau seandainya medianya tidak ada, yang penting tujuan. Tujuannya apa sih? Mengajak orang untuk ke surga. Kekuasaan hanya sekadar media. Karena dia cuma media, maka jangan dia jadi jargon utamanya. Tapi yang jadi jargon utama adalah bagaimana caranya anda masuk surga. Dan kualifikasi masuk surga nomor satu adalah tauhid. Nah, maka adalah tidak benar apabila kita berdakwah dan prioritas kita adalah pada medianya, yaitu masalah kekuasaan. Kita berharap kita bisa mengubah masyarakat dengan model top down, dari atas nyuruh ke bawah. Sehingga sebagian orang mengatakan dengan syubhat, ini syubhat. Apa kata mereka? Kita harus berkuasa dulu. Kalau nanti kita berkuasa, kita akan atur masyarakat agar mereka bertauhid. Bisakah itu terjadi? Enggak usah kita kalau ditanya bisakah, mungkin saja bisa. Pertanyaannya, realistiskah itu? Tercukup sekarang kita tanya. Dari sekian puluh tahun dakwah yang mengajak atau mengajak mendirikan khilafah, terjadi khilafahnya? Enggak juga. Tapi orang mati dan keadaan masih syiriknya? Iya, banyak. Teman-teman yang dirahmati Allah, di sini disebutkan tadi banyak para dai yang tidak mengetahui prinsip yang satu ini. Mereka menjadi dai, tapi mereka terjerumus ke dalam kesyirikan tanpa mereka sadar. Padahal mereka mengajak takwa, mengajak sabar, mengajak istighfar, tapi misalnya menjadi ustaz yang mengajak-ngajak orang untuk pergi ke kubur kiai fulan. Ini dai dan berceramah tetapi mengajak manusia untuk melakukan kemusyrikan. Nah, sekarang tauhid itu apa? Di sini disebutkan tauhid itu adalah menjadikan sesuatu hanya satu. Sedangkan bila kita berbicara dalam konteks agama, maka tauhid itu artinya mengesakan Allah, menjadikan Allah hanya satu. Pada apa? Menjadikan Allah hanya satu pada rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Berarti tauhid nanti dibagi menjadi tiga. Coba sebutkan rububiyah, uluhiyah, al-asma' wa sifat. Lalu dibaca dulu, perhatikan di depan. Saya buat definisi ringkas. Ya, karena kalau mengikuti ini mungkin antum akan kesulitan menghafalnya. Lihat ini. Rububiyah itu dari Allah ke kita. Mentauhidkan Allah pada perbuatannya ke kita, ke hamba. Sedangkan uluhiyah itu mentauhidkan perbuatan kita ke Allah. Mudah enggak? Ulangi. Rububiyah itu apa? Mentauhidkan Allah dari dalam masalah apa? Perbuatan Allah ke hamba-Nya. Uluhiyah apa? Mentauhidkan Allah dari perbuatan hamba-Nya ke Allah. Sekarang saya tanya. Menurunkan hujan, Allah ke kita atau kita ke Allah? Berarti tauhid apa itu? Berarti wajib meyakini bahwa tidak ada yang namanya penurun hujan kecuali Allah. Lawan tauhid apa? Lawan tauhid apa? Syirik. Berarti kalau ada orang meyakini ada penurun hujan selain Allah, maka itu perbuatan apa? Syirik. Berarti menggunakan pawang hujan berarti perbuatan apa? Syirik. Saya tanya lagi. Memberikan jodoh, Allah ke kita atau kita ke Allah? Allah ke kita. Berarti tauhid apa itu? Rububiyah. Berarti kalau ada orang meyakini bahwa ada pemberi jodoh selain Allah, berarti dia perbuatan syirik. Berarti menggunakan susuk, itu hukumnya apa? Syirik. Saya tanya, berdoa Allah ke kita atau kita ke Allah? Kita ke Allah. Berarti ini harus mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Berarti kalau ada orang berdoa kepada bukan Allah, tapi misalnya ke kuburan, itu namanya perbuatan syirik. Syirik dalam apa? Uluhiyah. Bisa dipahami. Menyembelih kambing, mempersembahkan darahnya, Allah ke kita, kita ke Allah. Berarti itu tauhid apa? Uluhiyah. Maka kalau ada orang menyembelih kambing bukan untuk Allah, tapi misalnya karena mau bangun gedung supaya tidak diganggu oleh jin, lalu kemudian dia sembelih di situ, kepalanya ditanam, itu namanya apa? Bukan? Syirik. Syirik dalam apa? Uluhiyah. Kalau ada orang datang ke kuburnya guru fulan, datang ke kuburnya kiai fulan atau sunan fulan, kemudian di sana mereka meminta-minta, itu namanya perbuatan syirik apa? Syirik dalam uluhiyah. Bisa dipahami? Mari kita baca. Rububiyah itu mengimani bahwa Allah saja sebagai pencipta, sebagai Rob, sebagai pemberi rezeki, sebagai Zat yang mengatur segala urusan. Maka kalau ada orang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah, maka dia syirik. Kalau ada orang meyakini ada orang yang menciptakan selain Allah, maka dia musyrik. Kalau ada orang meyakini ada rezeki datang bukan dari Allah, maka dia musyrik. Maka dalam konsep, dalam kenyataannya, dalam konteks apa yang ada di realita kehidupan kita, di antara contoh syirik rububiyah adalah pakai pawang hujan. Catat. Pakai susuk. Pakai penglaris. Apalagi? Pakai jimat. Apalagi? Apa mas? Ilmu kebal. Iya toh, ilmu kebal. Iya, ilmu kebal. Kebal bacok. Iya. Kebal lindas. Kikap. Sampai meninggal anak orang. Iya. Nah. Dan lain-lain. Ya. Dikarenakan ini melanggar tauhid rububiyah namanya. Sekarang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah secara mutlak. Sehingga salat, puasa, zakat, haji, jihad, doa, sujud, cinta, marah, bersumpah dan lain-lain itu semua hanya boleh kepada Allah. Oh iya. Sebelumnya, di antara contoh tauhid rububiyah adalah menamakan anak dengan nama Rabbi. Kan tadi kan tauhid rububiyah itu mengimani Allah sebagai satu-satunya Rabb. Terus ada manusia namanya apa? Rabb. Dengan B2 Rabbi yang artinya Tuhanku. Tuhanku. Masa begitu? Apalagi ada orang namanya apa? Tuhan. Baru Aron namanya apa? Setan. Terus diketemukan. Ada kan di media sosial kan? Tuhan ketemu setan. Karena ada orang namanya Tuhan, yang satu namanya apa? Setan. Ini menggunakan nama Rabbi. Kembali ke uluhiyah. Maka kalau ada orang sholat ke yang bukan Allah, maka dia musyrik. Misalnya sholat di kuburan. Sholat di kubur untuk yang dikubur. Sebutkan hanya ada satu sholat yang boleh dikubur dan dua alasan kenapa dia boleh dikubur. Saya beri buka. Siapa yang bisa? Ya. Ya tunggu dulu. Kenapa? Kalau itu sudah dulu. Nah, silakan. Sholat jenazah. Terus? Sholat jenazah. Sholat jenazah udah? Gitu? Ya, sholat jenazah. Salat jenazah yang gak yang gaib. Salat jenazah yang gaib. Nah, itu di kubur ada. Salat jenazah. Salat jenazah terus? Salat jenazah bagi yang belum sempat menyolatkan. Salat jenazah belum yang sempat menyolatkan. Alasannya? Satu gak ada sujudnya. Karena satu-satunya salat yang gak pakai sujud apa? Salat jenazah. Terus? Karena Rasulullah melakukannya. Dalam kasus siapa? Kasus seorang wanita yang sukanya meninggal. Ya. Dikarenakan dengan. Tapi itu sudah punya kan? Ya, ya. Belum aja. Oh, yang belum aja. Oh, sini. Ya. Alasannya dua. Kurang. Salat yang boleh dikerjakan di kuburan cuma satu, yaitu salat jenazah bagi yang belum sempat mensolatkan. Sehingga misalnya ibu kita meninggal, kita masih di lokasi, terus sama kantor anggaplah nggak dikasih izin, anggaplah gitu. Ya, Seminggu kemudian kita baru pulang, maka kita masih bisa mensolatkan. Di mana? Di kuburnya. Coba lihat, perhatikan ke depan. Di sana kiblat. Berarti kan posisi jenazah gini kan? Ini mukanya nih. Kan gini. Gitu ya. Nah, antum sholat kalau laki-laki di mana? Di bagian kepala. Kalau perempuan di mana? Di bagian tengah, dekat perut. Maka kalau kita ibu kita, maka kita datangi kuburnya, kita sholat di bagian perutnya. Kalau ini bapak, berarti di bagian kepala. Kita sholatkan dia, meskipun dia sudah dikubur. Dan kita sholatkannya di kuburannya, bukan di masjid, di kuburannya. Kenapa boleh untuk sholat di kuburan? Sholat jenazah di kuburan bagi yang belum sempat mensolatkannya, ada dua alasannya. Yang pertama, Nabi yang mempraktikkannya. Untuk jenazah wanita yang suka menyapu di masjid. Nabi SAW tanya, mana wanita yang berkulit hitam yang biasa sapu-sapu masjid? Maka orang-orang mengatakan dia sudah wafat. Nabi bilang, kenapa kalian tidak beritahu saya? Mari tunjukkan di mana kuburnya. Nabi dibawa kepada kuburannya, kemudian Nabi sholatkan wanita itu di kuburnya. Alasan yang kedua, kenapa dia boleh di kuburan? Dikarenakan inilah satu-satunya sholat yang enggak punya sujud. Paham? Tapi kalau seandainya sholat di kuburan, buat yang dikubur, ada sujudnya lagi. Setelah itu minta, wahai mbah, guru, wahai guru, mintalah, tolong sampaikan kepada Allah, saya ini jomblo lama kali, sudah hampir 40, berikan ya Allah. Maka ini termasuk perbuatan musyrik. Begitu juga misalnya disini sebutkan, anggaplah nazar. Menyembelih, yang paling banyak di Indonesia itu menyembelih. Ya. Nyembelih untuk pembangunan gedung. Nyembelih kerbau dulu. Jadi selain ada peletakan batu pertama, dan ada penanaman kepala kerbau. Maka yang seperti ini syirik. Oh iya, saya jadi teringat. Syirik rububiyah di antara yang lain adalah takut dengan angka 13. Ya kan? Katanya angka 13 angka sia, kecuali satu, yaitu gaji. Hanya gaji yang dia bilang gak sia. Ketika gaji, wah, alhamdulillah, bahkan dituntut. Demo ke apa namanya? Demo perusahaan, demo dihadapan mau dapat gaji ke 13. Tapi kalau pas tonton bioskop gak mau kursi nomor 13. Kalau bikin gedung, pencetan liftnya itu setelah 11, 12 langsung 14. Di gedungnya pun dari luar cuma ada angka misalnya lantai 14. Nah, di lantai 13. Dan syirik yang uluhiyah adalah syirik yang paling banyak tersebar di kalangan masyarakat kita. Bahkan sebagian orang-orang yang berdakwah pun mengamalkannya. Saya sebutkan ada sebuah, enggak usah. Contoh yang lain adalah ke kuburnya para wali, habib, kiai, lalu kuburnya dibangun, diberikan, ya. Bahkan sebagian yang lebih ekstrim lagi, ada yang mengatakan begini, malaikat mungkar nakir itu sampai sekarang belum menanyai. Belum menanyai Gus Dur. Dikarenakan para pengunjung belum berhenti. Kan malaikat baru datang kalau orang sudah pergi. Ini ghulu. Ya, berlebihan di dalam kecintaan kepada seorang tokoh. Keyakinan yang demikian itu keyakinan ghulu. Bahkan saya khawatir ini hanyalah semata-mata pelecehan terhadap syariat Islam. Baru dikatakan para ulama itu apa? Kualifikasi nomor satu jadi ulama. Ayo. Jadi yang disebut dengan ulama nomor satu apa? Kualifikasinya rasa takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yakhsha Allah min 'ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu cuma dari kalangan para ulama. Lah ini ngomong begitu apa enggak takut? Ini kan pelecehan terhadap syariat Islam. Atau mengatakan jangan khawatir, Kita nanti kalau dikubur gampang untuk nanya, kalau ditanyain malaikat munkar nakir gampang. Bilang saja saya muridnya Kiai Anu. Ini apa? Ini selain qulu, ini bisa jadi pelecehan terhadap syariat. Wallahu a'lam bishawab ini. Besok insyaallah kita selesaikan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat lalu selesai. Kalau di masjid depan rumah kita pada saat setelah isya dan sebelum tarawih ada tausiah dan ustaz-ustaz yang tidak bermanhaj salaf bahkan pelaku bid'ah, kita ingin dapatkan sholat bersama imam sampai akhir, apa yang harus dilakukan? Kalau kita tetap di masjid, apa bukan termasuk kategori bermajlis dengan ahlul bid'ah? Kita tahu bahwa penceramahnya tidaklah bermanhaj ahlus sunnah, bahkan kita tahu banget bahwa dia adalah penebar bid'ah. Ya, pertama saya komentar dulu. Bila antum jadi takmir, terus antumlah yang ngundang, maka antum berdosa. Dikarenakan antum membuka jalan kebid'ahan nyebar di masyarakat. Kecuali bila itu takmir nyampur dan masing-masing diberi porsi. Kau ustadzmu si Anwar, kau ngurusin dia. Ustadzmu si Anwar. Dan kita tidak punya kemampuan kecuali sekedar meminimalisir kemudharatan. Coba lihat teman-teman. Ada sebagian di masjid-masjid, khususnya misalnya di Balikpapan, masjid itu karena dia punya misalnya Pertamina, lalu kemudian tubuh takmirnya itu bermacam-macam modelnya. Ada yang sunnah, ada yang hizbiyah, ada yang harokah, ada yang tajriyah. Ya. Lalu kemudian sebagian ikhwan kita masuk ke situ. Tujuannya bukan untuk mengakomodir semua, tetapi meminimalisir kebid'ahan yang tersebar. Maka dia masuk, dia memberikan porsi sebagian dari ustaz-ustaz bermanhaj Ahlussunnah, bermanhaj salaf. Maka saya katakan insya Allah tidak mengapa. Tidak mengapa, dikarenakan perbuatan meminimalisir ini adalah lebih baik ketimbang membiarkannya sama sekali. Ya, ada kaidah yang disebutkan ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Bila ada sebuah kebaikan enggak bisa dilakukan semua, maka jangan ditinggalkan semua. Coba ikuti sama-sama. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kullu. Sebut bahasa Indonesia ya. Kebaikan bila tidak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kan tidak bisa semuanya dari kanan sebelah. Enggak bisa, tapi jangan ditinggalkan semua. Minimalisir dengan cara antum bisa mengakomodir sebagian dari dai sunnah untuk masuk ke masjid itu supaya masyarakat juga ada penimbangnya. Paham ya? Dan insya Allah tidak mengapa. Yang kedua, antum sebagai itu kan sebagai takmir. Berjalan maka kawan. Tapi bila antum berani menyisir kemudaratan khurafat tersebar di masyarakat, maka tidak mengapa antum berada di tubuh takmir itu. Yang penting betul-betul usahakan antum meminimalisir kebid'ahan dan khurafat tersebar. Sekarang antum cuma jamaah. Maaf, kalau saya jadi antum, maka saya akan memang pilih-pilih masjid. Saya akan cari tempat yang di sana enggak ada kebid'ahan. Ya, enggak ada kebid'ahan. Yang kedua, bisa jadi memilih masjid yang gak pakai kutum tarawih, seperti masjid Nasar. Tadi malam saya ke BDI, ya, di BDI juga ternyata gak ada kutum tarawih kecuali Sabtu Ahad kalau gak salah. Ya. Yang ketiga, bila ternyata antum ada di situ, antum datang, entah salah jalan, masjid itulah yang paling dekat rumah antum. Karena antum pernah mendengar saya bilang, kalau dekat rumah antum ada kebid'ahan, maka bervariasilah. Cari yang sunnah dan jangan lupa tinggal, jangan pula meninggalkan secara mutlak sholat di masjid yang dekat rumah antum dalam rangka untuk memberikan hak tetangga. Tapi bila antum ada di situ, maka pertama jangan bikin keributan. Paham ini? Lagi ada ceramah, memang dia ceramahnya bid'ah, anggaplah ceramahnya bid'ah. Tapi jangan bikin ribut. Antum di belakang ngobrol sendiri, tidak menghormati. Kan di situ juga ada majelis. Jangan antum di belakang ribut sendiri. Kadang-kadang orang yang di depan antum noleh ke belakang. Siapa sih itu? Bikin ribut. Itu juga tidak memberikan adab majelis. Dan bisa jadi fitnah. Orang-orang mengatakan tuh, mentang-mentang bukan ustadznya, ribut dia di belakang. Jangan antum seperti mereka. Bila mereka tidak mau mendengarkan kajian-kajian sunnah, maka mereka ribut di belakang. Saya sebutkan saja, misalnya saya ngisi di Masjid Istiqlal. Sebagian orang yang saya tahu dia tidak mau mengikuti kajian sunnah sebenarnya, dia hadir entah karena dia takmir atau yang lainnya, di belakang dia ribut, ngobrol sendiri, pijat-pijatan. Di depan saya bisa lihat, tapi saya tidak mau tegur ya. Tapi pernah saya sindir saja sekali. Ya, saya bilang, ya antum kan kalau sini ngantuk-ngantuk gitu ya. Terus saya bilang, kalau di belakang antum suka biji-bijitan. Karena saya tahu di belakang ada sebagian orang yang dakwahnya dia sukanya dengan yang hizbiyah. Dia suka dengan yang harokah. Kalau ustaz-ustaz harokah mungkin dia paling depan. Ya, tapi kalau kajian salaf, maka mereka duduk di belakang. Saya berharap kalaupun mereka tidak mau, tidak masalah. Saya tidak maksa dengan dakwah. Tapi tetap hormati majelis. Dengan cara, entah antum di luar kah? Enggak usah ada. Atau antum di dalam tapi antum mungkin menunggu, antum baca Quran, enggak masalah. Tetapi kalau antum biji-bijitan ngobrol sendiri di belakang, itu mengganggu namanya. Ya, dan yang seperti ini tidak memiliki adab majelis. Dan jangan kita kayak mereka. Maka saya katakan, saya nasihat kepada antum, bila penceramahnya penceramah bid'ah, anggaplah. Jangan antum duduk di belakang ngobrol sendiri, antum biji-bijitan. Ya. Antum alihkan yang lain, misalnya antum baca Quran. Baca Quran. Tidak usah didengar. Kalau antum juga tidak lagi baca Quran, enggak mau mendengar, khawatir antum tercantol bid'ah di telinga antum, antum keluar sebentar. Ya. Yang penting tetap hormati adab majelis. Jangan bikin keributan. Wah, bid'ah itu bid'ah. Oh, salah. Oh, hadis palsu. Oh, gitu. Itu juga, ya, itu juga bikin ribut namanya. Ya. Nah. Apakah modal yang didapatkan dari pinjam riba tidak mempengaruhi keuntungan riba? Keuntungan jika usaha tersebut halal, iya. Yang riba, yang haram adalah ribanya. Misal si fulan berhutang ke bank untuk bikin minimarket. Dia pekerjakan dua orang, satu kasir, satu bagian stokis. Kemudian minimarketnya dapat untung. Pertanyaannya, kerja di situ sebagai stokis dan kasir halal kah haram? Jawabannya halal. Loh Ustaz, tapi modalnya dapat dari riba. Maka kita jawab, yang haram adalah ribanya. Yang menanggung dosanya adalah si pemilik tokonya. Adapun manakala uang yang didapatkan tadi diputar lalu kemudian jadi sesuatu yang halal, maka dia halal. Tapi kewajibannya adalah melunasi riba. Sebagaimana misalnya antum membeli rumah melalui KPR bank. Dan KPR di bank adalah riba, hukumnya haram. Mas, maka rumah itu halal buat antum, enggak usah dijual. Antum tinggali boleh. Bahkan kalaupun belum lunas itu punya antum, enggak masalah. Antum jual lagi boleh. Antum KPR nih, lagi jalan nih. 15 tahun. Baru tahun kelima antum ngaji. Rupanya ternyata riba, haram. Apakah rumahnya jadi haram? Enggak, rumahnya halal. Karena antum belinya dengan beli meskipun modalnya dari riba. Ini rumah halal. Antum jual, setelah antum jual dapatkan hasilnya, berapa hasilnya tutupi ke bank. Kalau ada lebihnya halal buat antum. Paham ya? Al-Fatihah wajib dalam sholat. Kalau kita masbuk tidak mendapati imam membaca Al-Fatihah tapi belum ruku, apakah harus tambah satu rakaat? Enggak. Ya. Bahkan kalau seandainya imam lagi ruku, antum masuk, asalkan jangan lari-lari ya. Jangan ngejar-ngejar. Dia lagi ruku. Antum masuk, antum takbir, Allahu Akbar, antum rukuk. Waktu antum rukuk, antum sampai lutut antum, tangan antum sudah di lutut, punggung antum sudah lurus, kemudian imamnya belum bangkit, lalu dia bangkit sampai Allah mengizinkan antum ikut, maka antum sudah cukup satu rakaat, tidak perlu menambah. Itu pendapat yang lebih kuat, karena Rasulullah SAW mengatakan, man adraka ruku'a faqad adraka raka'ah. Siapa yang sempat dapat rukuknya imam, maka dia sudah dapat satu rakaat. Suami ana punya usaha air isi ulang. Saudara suami ana kerja di kantor leasing. Saat ini saudara suami ana minta ke suami untuk suplai air minumnya ke kantor leasingnya. Apa hukumnya? Jawabannya enggak boleh. Karena itu ada unsur mensupport perbuatan ribanya. Paham ya? Tapi kan enggak leasingnya, Ustaz. Iya, tetapi dengan adanya air minum di situ maka leasingnya jadi lancar, ya kan? Coba kalau pegawainya kehalan semua, nggak ada air minum situ, nggak lancar ribanya. Pokoknya nggak boleh. Support ATK, support AC, maintenance AC di bank, di leasing itu tidak boleh. Karena meskipun bukan transaksi riba langsung, tetapi di dalamnya ada unsur ta'awun. Apa itu ta'awun? Tolong menolong. Anda punya orang tua, alhamdulillah ibadahnya bagus, jauh dari syirik, alhamdulillah. Karena banyak orang yang orang tuanya masih syirik. Di rumahnya itu digantungin botol keranting deng. Di dalamnya dikasih potongan Quran. Kedua orang tua anda dari dulu sampai sekarang masih menerima orang minta diobatin orang tua anda. Abi anda biasa ngobatin orang yang ada benjolannya, kebanyakannya wanita. Umi anak biasa mengobatin anak-anak demam panas dalam dan kerumun. Biasa yang berobat membawa air sendiri lalu dibacakan ayat Quran lalu oleh kedua orang tua anak beserta tubuhnya yang sakit ditiup-tiup. Orang tua anak tidak menerima bayaran, hanya bantu saja. Apakah ini termasuk syirik? Gini, saya nggak tahu persis apa yang terjadi, tapi kalau memang ingin terhindar dari kesyirikan, maka bilang sama pasiennya, Bapak Ibu, yang menyembuhkan bukan kami, kami cuma perantara. Kedua, perantaranya cuma air. Kalau air nggak harus dari Bapak Ibu, dari rumah kami pun bisa. Dan jangan diyakini bahwa kami ini, kalau bukan karena kami yang membacakannya terus nggak bisa. Bapak Ibu sebenarnya enggak perlu datang ke sini. Kalau kami hanya membacain Quran. Kan tadi kan dibaca-bacain terus ditiup-tiup. Edukasi masyarakat. Ya, bahwa mereka pun bisa mengerjakannya di rumahnya sendiri-sendiri. Ya. Banyak ikhwan yang sering kirim gini, Ustaz, tolong rekomendasinya Ustaz siapa yang bisa ruqyah? Banyak SMS-an itu. Enggak cukup 20. Saya sering jawabnya gini, yang jawab gini, ini ngetik ya selama ini. Ya. Saya cuma bilang aja, sama Wildan, bilang kata Ustaz. Nah, kalau ada tulisan kata Ustaz, berarti yang ngetik Wildan sama Alif. Ya. Saya sering suruh jawab, jawabannya adalah tidak perlu cari Ustaz, karena kalau antum ke Ustaz, intinya antum akan dibacakan dengan air, dibacakan sebuah Quran, antum disuruh minum atau diasap, disukan badan antum. Kalau cuma itu, maka antum juga bisa di rumah sendiri. Dan itu lebih utama daripada cari-cari ustaz. Sudah masih ingat ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan 70 ribu umat Islam masuk surga tanpa hisab. Salah satunya siapa? Orang yang tidak minta di ruqyah. Terus apakah enggak boleh ruqyah? Boleh. Enggak boleh, sebaiknya enggak minta di ruqyah. Jadi kalau nggak minta ruqyah, jadi orang yang ruqyah siapa? Diri sendiri, itu yang diinginkan. Makanya yang lebih utama adalah antum gak usah cari-cari ustaz. Antum belajar meruqyah diri sendiri, kan ada pelatihan ruqyah mandiri. Coba cari-cari. Ya, misalnya videonya Ustaz Abdul Tasik Adutuh Sikan. Kalau saya nggak salah ada. Ya, antum lihat, oh yang dibacakan ayat ini ayat ini. Antum baca sendiri. Dan itu lebih utama daripada cari-cari ustaz buat meruqyah. Paham ini? Nah, orang tuanya ini diarahkan agar orang tuanya nyampaikan kepada pasiennya bahwa sebenarnya penyembuhnya adalah Allah bukan mereka, Yang kedua, si pasien sebenarnya bisa mengerjakan oleh diri mereka sendiri, dan itu lebih utama daripada datang ke orang tua antum. Apakah hadis ini sahih? Tidak ada yang dapat menolak hadis, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Betul. Nabi SAW mengatakan la yadurru qada illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tapi apa maksudnya? Apakah takdir teranulir gara-gara doa? Jawabannya disebutkan oleh sebagian guru saya, dan pertama kali saya dengar penjelasan masalah ini dari Ustaz Abdul Hakim bin Abdul Abdad. Sekitar tahun 2006 pertama kali saya dengar hadis ini. Pertama kali saya dengar penjelasannya. La yaruddul qada illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maksudnya adalah si fulan memiliki sebuah takdir, lalu Allah takdirkan dia berdoa sehingga takdir yang pertama berganti ke takdir yang lain. Misal, si fulan sakit. Itulah takdirnya. Kemudian Allah takdirkan hari itu dia berdoa, kemudian dia sembuh. Maka Allah ganti takdir sakit berubah menjadi takdir sembuh. Paham ini? Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Maksudnya adalah di dalam ranah takdir ada sebuah takdir yang berganti ke takdir yang lain karena sebab doa. Keluarga untuk beragama sesuai sunnah, meninggalkan bid'ah. Namun mereka menyampaikan, mengapa para ustaz atau dai yang notabene orang pintar mengaji menyampaikan hal-hal yang dianggap bid'ah tersebut? Intinya, sampaikanlah kepada keluarga antum yang masih suka dengan bid'ah bahwa mereka menyelisih sunnah. Bahwa perbuatan bid'ah itu tidak boleh. Dia adalah perbuatan yang mengada-ngada dalam Al-Quran. Dan sebutkan kenapa sih tidak bolehnya. Ya. Sebutkan kenapa tidak bolehnya. Agar orang paham. Karena orang tidak akan bisa memahami, tidak akan bisa menerima bahwa bid'ah itu terlarang bila mereka tidak memahami kenapa dilarangnya. Dan untuk memahamkan mereka lebih jitu, itu harus hafalkan juga ayat atau hadis yang menyebutkan tentang larangan bid'ah. Misalnya antum sebutkan firman Allah, ayat yang paling akhir turun. Surat apa? Al-Maidah. Bunyinya Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Hari ini adalah hari ini kusempurnakan agamamu. Kucukupkan untukmu nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Bilang Pak, Islam itu sudah sempurna. Karena sudah sempurna berarti kita dilarang nambah-nambah. Nabi tiap Jumat kalau beliau khutbah, beliau bilang iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, hati-hati dari kalian membuat-buat baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Antum kalau bid'ahnya tak hafal kayaknya. Ya. Apa fa inna kulla muhdatsatin, coba ikuti saya. Ini biar antum betul-betul hafal. Ya. Supaya antum betul-betul terbiasa mengucap. Jadi besok-besok pas ketemu begini ya. Coba. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Sampai situ dulu. Wa kulla dhalalatin antum fiddarnya lancar. Coba bilang wa kulla dhalalatin fiddar. Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Bilang sama mereka. Tapi ngomong enggak usah yang terlalu kulla dhalalatin. Bisa sebisa saja. Semoga berkawatulik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.